Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتين عزكم الله kita masih membaca riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah terkait dengan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala. Ini untuk melengkapi penjelasan yang sebelumnya. Sebab kenapa Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri yang lainnya. Dibawakan riwayat-riwayat ini sekali lagi untuk menunjukkan beliau mencintai Aisyah itu tidak semata-mata Aisyahnya. Tetapi dikarenakan sisi keutamaan Aisyah itu sendiri. Yang tidak dimiliki oleh para istri-istri yang lainnya. Setelah kita baca pada pembahasan yang lalu, Rasulullah SAW menyatakan keutamaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh kaum wanita. Diumpamakan seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan dengan seluruh makanan yang ada. Sekarang kita baca hadis nomor yang 11 dan seterusnya. قال الإمام النسائي رحمه الله في عشرة النساء أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق namanya محمد أبو بكر namanya محمد sehingga dia namanya محمد بن إسحاق الصغاني Siqatun sabtun. Dia siqah dan kuat orangnya. Kuat hadisnya. Qala akhbarana Syadzan. Syadzan ini gelar. Namanya dia Al-Aswad Ibnu Amir. Namanya dia Al-Aswad Ibnu Amir. Asy-Syami. Dia orang Syam. Siqatun. Terpercaya orang. Qala akhbarana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid ini imam pada masanya. Hammad ibn Zaid termasuk tokoh-tokoh ahlu sunnah pada masanya. Hammad ibn Zaid. An Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah ma'ruf. Dia juga siqah terpercaya orangnya. An Afihi dari bapaknya. Siapa namanya? Urwah. Urwah ibn Zubair. Dia ini ponakannya Aisyah. Urwah ibn Zubair ibn Awam. Anaknya Asma. Asma itu saudarinya Aisyah lain ibu. Iya lain ibu. Ibunya Aisyah namanya Ummu Ruman. Ibunya Asma namanya Qutailah. Bapaknya siji namanya Abu Bakar. Iya. Sehingga dia ponakannya Aisyah. dari saudari saya. Urwah ini, Urwah ibn Zubair ini, fanafitina azakumullah, dijuluki oleh para ulama dengan sebutan sabirun muhtasib, penyabar dan orang yang selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kisahnya? Kenapa dikatakan demikian? Sudah tak sampai? No. Belum tak? Oh, belum. Beliau ini, fanafitina azakumullah, pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu musibah yang cukup berat. Diuji dengan yang namanya sakit yang harus mengharuskan salah satu organ tubuhnya diimputasi. Potong. Di saat yang bersamaan, dia dalam kondisi sedang menghadapi musibah dirinya, anggota tubuh salah satunya itu harus diimputasi, harus diambil. Di saat yang bersamaan dia dikasih tahu salah seorang dari anaknya meninggal dunia. Jadi berbarengan begitu. Dia dalam kondisi seperti itu, anaknya meninggal dunia. Apa katanya dia? Ketika diberitahu seperti itu. Dia mengatakan, kalau Allah Taala mengambil salah satu organ saya masih punya organ-organ lain yang selain itu. Dan kalau Allah menghendaki dan mengambil satu putra saya masih punya putra-putra yang lainnya. Artinya dia betul-betul ridha dengan apa yang Allah putuskan saat itu. Ketika Allah memutuskan harus diambil, dengan takdirnya harus mengambil anggota tubuhnya yang satu itu, dia rela. Bahkan di saat yang sama pula ketika harus diambil salah seorang putranya, dia pun ridha. Sehingga dijuluki oleh para ulama sabirun muhtasib, orang yang betul-betul penyabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada Urwah bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah. Siapa ini Ummu Salamah? Istrinya Rasul. Wahai Ummu Salamah, la tu'zini fi Aisyah, la tu'zini, janganlah engkau mengganggu aku, menyakiti aku, fi Aisyah, tentang Aisyah ini. Sebagaimana yang kemarin kita baca dalam riwayat yang sangat panjang, kan disebutkan bahwasanya para ummahatul mukminin menginginkan keadilan terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau pada riwayat yang lalu itu yang diutus ialah Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, gagal. Kemudian yang diutus ialah Zainab bintu Jahsyin, gagal juga. Kali ini yang berbicara langsung ialah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang lainnya, riwayat yang lainnya ini sekarang. Ummu Salamah yang ngomong langsung kepada Rasul tentang Aisyah ini, boleh adil antara kami ini dengan Aisyah ini tadi. Maka Rasul mengatakan, wahai Ummu Salamah, di sini Rasul hendak menunjukkan keutamaan yang Aisyah dibandingkan dengan yang lain. Wahai Ummu Salamah, la tu'zini fi Aisyah, janganlah engkau ganggu saya, menyakiti saya tentang Aisyah ini. Sudah masuk dengan bicara. Kenapa? Ini alasannya. Fa'innahu, sesungguhnya, wallahi demi Allah, ma'atani al-wahyu, tidak pernah datang kepada aku sebuah wahyu, fi lihafim ra'atin, pada selimut seorang wanita, seorang istri, min kunna, dari kalangan kalian-kalian ini, illahiya, kecuali di selimutnya Aisyah. Paham ya, katanya Rasul. Ini alasannya. Sudah, kamu jangan ganggu aku tentang masalah Aisyah. Artinya orang perempuan yang sangat mulia, yang sangat utama. Tidak pernah aku menerima sebuah wahyu dalam kata di selimutnya seorang istri, kecuali Aisyah ini. Satu-satunya istriku Di mana ketika aku mendapatkan wahyu, aku satu selimut dengan dia. Sementara kalian belum pernah terjadi seperti itu. Yani ini keutamanya Aisyah. Nabi gitu ya. Allah muliakan Aisyah dengan keadaan yang seperti itu. Allah memberikan wahyunya kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dalam keadaan beliau sedang berselimut dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Keutamaan setelah. Ada paham ya? Maka hadis ini sahih. Ikhwan semua rawi yang terpercaya. Hadis ini menunjukkan ikhwan abdina azab. Mungkin lagi keutamanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang tidak dimiliki oleh ummahatul mu'minin yang lain. Bahkan tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan yang lain. Kalau ummahatul mu'minin setengah punya kayak gini, apalagi yang lainnya bukan istrinya Rasul. Tidak mungkin satu selimut dengan Rasul. Kan gitu ya. Ini keutamaan Aisyah yang tidak dimiliki sama yang lain. Nah, keutamaan sangat luar biasa. Saya mau tanya sekarang. Mau tanya sama mereka seperti ini. Oke. Apa hukumnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam keadaan seorang suami itu sedang selimutan sama istrinya? Sama tanya saya? Paham kan? Sudah. Hukumnya apa ya? Boleh. Lagi selimutan, barang yang bojo itu. Maca Quran. Boleh. Dalilnya. Aku takut lagi sih. Sebenarnya pernah ngawai. Dalilnya itu yang repot di urusan ini. Nelih. Hadis ini. Dari sisi mana? Dari sini ya kan asal sini. Dengan dari sini. Rasul sedang berselimut sama Aisyah. Datang wahyu. Menunjukkan bahwasanya Rasul ketika itu, ketika diberi wahyu, beliau mengikuti wahyu tersebut. Sampai beliau memahami dan menghafalnya. Di sini ada mengisyaratkan bahwasanya seseorang itu diperbolehkan membaca Al-Quran walaupun sedang satu selimut sama istrinya. Membaca Al-Quranul Karim. Ya juz. Hukumnya boleh. Afdolnya dalam kondisi yang rapi. Bedakan antara kondisi afdol dengan kondisi boleh. Ini boleh? Boleh saja. Ini dari riwayatnya. Sedang ya? Allah ibarat. Ini sisi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Selebihnya terkait dengan keutamanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang berikutnya. Qala akhbarani Muhammad ibnu Adam. Muhammad bin Adam suatu jujur orangnya. An Abdah. Abdah di sini Abdah bin Sulaiman al-Kilabi. Abdah bin Sulaiman al-Kilabi. Siqatun sabtun. Siqatun kuat hadisnya. An Hisham. Dari Hisham. Hisham ini. Hisham bin Urwah tadi. An Auf. Dari Auf. Ibn al-Harith. Auf ibn al-Harith ini. Saduq. Jujur orangnya. An Rumaisah. Rumaisah ini saudarinya Auf tadi. Dia Rumaisah bintul Harith. Rumaisah. Tepuk sini gue. Rumaisah. Tapi gue. Lumayan ya. Rumaisah. Rumaisah bintul Harith. Oh, perempuan ini. Majhulah. Sayangnya dia tidak dikenal bagaimana riwayatnya. Kalau majhulah berarti dhaif hadisnya. Majhulah. Tidak tahu sebab dia. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Karena di dalam sanadnya itu ada rawi yang majhulah, maka hadis ini dengan sanad ini dhaif. Paham ya? Sanadnya dhaif dikarenakan padanya ada rawiyah namanya Rumaisah bintul Harith, dia majhulah. Tapi nanti ada penguatnya. Kita baca nanti. Katanya Ummu Salamah, anna nisa an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebutkan asbabul wurudnya ini. Kenapa Rasul kok ngomong kayak tadi yang sebelumnya itu? Bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kallamnaha, berbicara kepada Ummu Salamah, antukalliman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, supaya Ummu Salamah itu berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para istri-istri yang lain kecuali Aisyah, mereka semuanya kumpul, rapat, koordinasi, ngomong kepada Ummu Salamah, meminta Ummu Salamah ini berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annannasa, bahwasanya orang-orang kanu ketika itu yataharrawna, mereka itu menanti-nanti, menunggu-nunggu, bihadayahum, dengan hadiah-hadiah mereka, yauma Aisyah, harinya Aisyah. Ini permasalahannya ini. Paham ya? Jadi para ummahatul mukminin, mereka punya ide meminta kepada Ummu Salamah supaya berbicara kepada Rasulullah SAW terkait dengan satu permasalahan. Apa itu? Para sahabat, kaum muslimin yang ada waktu itu, mereka itu kalau punya hadiah, tidak langsung dikasihkan kepada Ummul Mukminin jatah hari itu. Tapi disimpan. Paham ya? Itu hadiah disimpan, dibiarkan, nunggu ketika Rasul gilir Aisyah. Begitu beliau datang waktu gilirannya Aisyah, hadiah tadi itu dikasihkan semua kepada Aisyah tadi. Diberikan oleh para ulama, dari rumah Aisyah itulah kemudian dibagi-bagi kepada ummahatul mukminin yang lainnya. Kira-kira apa maunya mereka ini? Ummahatul mukminin ini. Hah? Terusnya. Wa taqulu lahu, dan Ummu Salamah pun berkata kepada Rasul, inna nuhibbul khair, sesungguhnya kami-kami ini juga senang kebaikan. Kama tuhibbu Aisyah, sebagaimana Aisyah pun juga senang kebaikan. Maunya mereka, ya jangan kemudian nunggu gilirannya Aisyah gitu loh. Kalau pas ada hadiah, jatah gilirannya Ummu Salamah, ya sudah kasihkan Ummu Salamah. Jangan kamu simpan. Kalau dia ada hadiah lagi, gilirannya Zainab bintu Jahsyin, ya kasihkan sama Zainab. Jangan nunggu Aisyah. Ada hadiah lagi, pas gilirannya Hafsah bintu Umar, ya kasihkan Hafsah gitu loh. Jangan Aisyah lagi, Aisyah lagi. Disimpan terus, nunggu gilirannya Aisyah. Cemburu mereka. Baik, fakallamathu. Akhirnya Ummu Salamah pun berbicara, menyampaikan aspirasi ummahatul mukminin kepada Rasul. Begini, begini, begini ya Rasulullah. Ternyata, falam yujibha, tidak dijawab sama Rasul. Jadi yang apa? Falamma dara alaiha, maka ketika Rasul menggilir lagi Ummu Salamah, ini disimpan, gilir yang lainnya, begitu jatah lagi, jatahnya Ummu Salamah lagi, kalamathu aywa, Ummu Salamah ngomong lagi kepada Rasul lagi tentang masalah itu. Falam yujibha, tetap enggak dijawab sama Rasul. Waqulna, maka para istri-istri Rasul mengatakan, marta alaik, Rasul tidak jawab kamu. Qalat, katanya Ummu Salamah, lam yujibni, iya Rasul tidak jawab saya ini. Qulna, maka berkata ummahatul mu'minin tadi, La tada'inahu. Jangan kamu biarkan Rasul. Terus kamu bicara dia. Hatta yarudda 'alaiki. Hingga Rasul menjawab omongan kamu. Ini jangan putus asa. Terus sampaikan lagi. Sampai Rasul jawab kamu. Au tamburi ma yaqul. Atau kamu tunggu apa yang bakal disampaikan sama Rasul. Tidak putus asa ini. Terus menerus. Falamma dara 'alaiha ats-tsalitsah. Maka tatkala Rasul menggilir Ummu Salamah yang ketiga kalinya, kallamathu. Ummu Salamah pun berbicara kepada beliau ketiga kalinya pula. Faqala, maka Rasul mengatakan, la tu'zini. Engkau wahai Ummu Salamah, jangan menyakiti aku, jangan mengganggu aku. Fi Aisyah, tentang Aisyah ini. Fa innahu lam yanzil, bahwasanya tidak pernah turun alayya kepadaku al-wahyu, wahyu itu, wa ana fi lihafim ra'atin, dalam keadaan saya berada di selimut seorang istri, min kunna, dari kalangan kalian, illa fi lihafi Aisyah, kecuali wahyu itu turun pada selimutnya Aisyah. Ini asbabul wurud kenapa Rasul mengatakan dengan ucapan yang tadi kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Teruskan lagi, satu lagi. Qala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim Al-Hambali. Dia dikenal dengan Ishaq ibn Rahawai. Ini satu level dengan Imam Ahmad rahimahullah. Teman, sahabat karibnya Imam Ahmad rahimah. Kemana-mana mesti berdua. Imam Ahmad sama Ishaq. Terus begitu. Nama beliau Ishaq bin Ibrahim Al-Hambali. Lebih dikenal dengan sebutan Ishaq ibn Rahawai. Nah, imam ini ya. Seringkali pendapatnya sama dengan Imam Ahmad. Yang sering menukil pendapatnya Ishaq ini Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ini wabi qala Ahmad wa Ishaq. Ini pendapatnya Ahmad dan Ishaq. Terus gitu. Ahmad Imam Ahmad, kalau Ishaq orang ini, Ishaq bin Ibrahim Al-Hambali. Qala akhbarana Abdah bin Sulaiman, yang tadi itu. Abdah bin Sulaiman Al-Kiladi. Qala akhbarana Hisham bin Urwah, yang tadi juga ya. Lewat. An abihi, dari bapaknya. Siapa? Urwah ibn Zubair. Yang terlewat, anda ingat-ingat terus itu. Terlewat. Ini nambah nama gitu. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, kanan nasu, dulu para sahabat itu, yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah. Mereka dulu itu menanti-nanti, menunggu-nunggu dengan hadiah-hadiah mereka harinya Aisyah. Ditunggu harinya Aisyah. Apa alasannya? Yabtahuna bidzalik. Mereka mengharapkan dengan tindakan itu marbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengharapkan dengan itu keridhaannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ini sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Muttafaqun alaih. Nah. Baiklah, ikhwan. Riwayat ini, ikhwan ibn azakumullah, di samping menjelaskan tentang keutamanya Aisyah, di sini juga ada faedah-faedah yang lain. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya kecintaan Rasul kepada Aisyah yang lebih itu diketahui betul oleh para sahabat. Paham ya? Sangat diketahui oleh para sahabat. Terbukti pada riwayat yang terakhir ini. Ketika mereka secara khusus menanti harinya Aisyah, untuk memberikan hadiah, mereka punya alasan, yabtaghuna bidzalika mardhata rasulillah, mereka mengharapkan dengan itu keridhaannya Rasul. Sehingga mereka tahu Rasul itu sangat senang sama Aisyah. Supaya Rasul ridha kepada mereka, hadiahnya dipaskan dengan harinya Aisyah radhiyallahu taala. Tanya yang saya menguatkan lagi, fanabtina azakumullah. Ketika ada salah seorang sahabat Rasul yang bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Saya tanya langsung itu, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling kamu cintai? Apa jawabannya Rasul? Aisyah. Kata sahabat tadi, minar rijal, yang dari laki-laki. Sobat. Kata Rasul, abuha, atae. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Halah. Ya dua orang ini aja yang paling disukai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikarenakan ada yang pernah bertanya seperti ini, ini kondisi yang sangat masyhur dan maklum di kalangan para sahabat, Rasul itu paling cinta, paling suka sama Aisyah. Sehingga semuanya serba Aisyah. Gitu loh. Hadiah harinya Aisyah. Dikit-dikit Aisyah. Kenapa? Dicintai sama Rasul. Sehingga para sahabat mengharapkan keridhaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan itu. Betul ya? Juga yang bisa kita ambil faedah dari riwayat ini ialah diperbolehkan memberi hadiah secara khusus kepada orang tertentu. Boleh. Seperti sekarang ini. Mereka memberi hadiah secara khusus untuk harinya Aisyah, dikasihkan untuk Aisyah radhiyallahu taala. Boleh. Diperbolehkan, dan pemberian hadiah itu dikarenakan kecintaan mereka kepada Rasul dan juga kepada Aisyah radhiyallahu taala. Ya jelas. Paham ya? Karena ada beberapa orang banyak gitu. Ya namanya ngasih hadiah tergantung siapa yang ngasih. Mereka dikasihkan sama si A ya boleh, si B ya boleh, si C ya boleh. Tapi orang ini setiap kali punya sesuatu disimpan. Untuk apa kalau disimpan nanti? Nunggu kalau sudah agak banyak mau tak kasihkan sama si Fulan. Dan kenapa? Saya sangat suka sama si Fulan. Karena kecintaan dia pada dia. Atau karena mungkin karena suaminya. Atau mungkin karena apanya atau apanya. Senang begitu. Dikasihkan kepada dia saja. Ada ya cuy. Diperbolehkan karena final. Dikatakan oleh para ulama, zahir riwayat ini, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengetahui tindakan para sahabat tadi. Rasul mengetahui tindakan para sahabat tadi. Dan beliau mendiamkannya. Sehingga menunjukkan itu tindakan yang diperbolehkan secara syar'i. Boleh. Boleh. Gitu ya. Apa diam? Kalau seandainya tindakannya keliru, beliau tidak mungkin akan tinggal diam. Pasti akan ditegur oleh Rasulullah SAW. Berhubung beliau diam saja, tamam, padahal dikerjakan di zamannya beliau, dan tentang istrinya beliau, menunjukkan beliau tahu itu semuanya, dan beliau mendiamkannya. Sehingga tindakannya diperbolehkan. Hadis ini pula menunjukkan di fanatik na'azakumullah, kebiasaan para sahabatul kiram memberi hadiah untuk para istri-istri orang-orang yang mulia. Memberikan hadiah kepada orang-orang yang mulia karena kecintaan mereka kepada orang-orang mulia tersebut. Ya, kalau zaman sekarang ini ya kebiasaannya orang-orang itu ngasih hadiah kepada siapa? Istrinya, Pak Yai. Ya, kayak gitu. Ya, ya. Kalau oh, nyai-nyainya gitu. Nyai. Nah, ngasih hadiah kepada punyai. Dilihat kalau misalkan Pak Yai-nya itu punya istri banyak, dicari mana istrinya Pak Yai ini yang paling disukai. Punyai mana yang paling disukai sama Pak Yai-nya itu. Oh, ternyata Pak Yai-nya seneng mbok tuwe. Ya. Dikasihkan sama mbok tuwek terus. Luwe akeh lebih banyak ngasih kepada mbok tuwek. Timbangan ya mbok nomi. Kok sebaliknya. Pak Yai senang sama bunyai yang Mbok Nom. Ya, mereka lebih banyak ngasih kepada Mbok Nomi. Ya Pak ya? Eh, itu kenyataan yang terjadi pada mereka. Dan sesungguhnya ya kawan, kalau sebatas semata-mata memberikan hadiah semata, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Paham? Tapi kalau kemudian mengharuskan kayak upeti begitu ya, Pak. Paham? Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi, enggak kemudian apa namanya, dikasih gitu saja enggak. Pak, ya ini sing jaluk. Iya. Ini gak korona aku. Sing jaluk. Ya. Ngelihat anak-anak muridnya kok ngowo iki jeng ati jeng apa iki jeng ini apa anyar Pak Yai kok kepengin ya numpak iki jeng ini apa iku ngono ta bahasane Pak Yai kok seneng ya numpak kayaknya enak iki jeng ini apa iku iku basa halus ceritane apee nah kasihkan aku aja iki jeng itu. Nah mereka ini berhubung terlalu berlebih-lebihan dalam sikapi Pak Iyainya. Iya iya wae. Paling tidak taruh kaya api. Menetai. Dikasihkan betul. Dikasihkan betul. Nah, dikasihkan betul. Ketika ngasihkan, tidak sembarang cara kamu ngasihkan kepada Pak Iyai. Kuncinya kamu kasihkan langsung sama Pak Iyai. Dan nah, kemudian kamu taruh itu Pak Yai punya ngantol yang ngono kawat-kawat itu orang ajar itu sama Pak Yai enggak kamu ambil kuncinya kamu kasihkan kepada Pak Yai ngasihkannya pun tidak sembarangan tidak sembarangan jadi, kalau mau masuk ke ruangannya Pak Yai sampai depan pintu langsung lutut bertekuk lutut dulu sama begitu maju menuju ke Pak Yai sambil ngesot tadi itu maju ke dalam kayak abdi dalamnya keraton nah gitu maju seret nah gitu kadang-kadang pakai tangan gitu seret ngesot gitu kayak orang prosotan begitu sampai di depan lututnya Pak Yai sungguh niki Pak Yai telah dikasihkan padahal sih jaluk ya ini matur nuwun deh. Iya, mesti nek ini matur nuwun. Enggak. Terus kalau kamu mau pergi, nah boleh kamu langsung belakangi gitu. Kurang ajar kan. Pak Ian kayak pokongi. Tak boleh. Gimana caranya? Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Sampai di pintu, assalamualaikum pergi. Terjadi. Saya bisa bicara karena memang saya punya keluarga yang seperti ini. Ya. Hartanya habis hanya untuk ini saja. Niatnya apa? Barokatul Syekh. Dengan bahasa sekarang, barokahnya Pak Yai. Betul-betul barokah itu entek kabeh nyoy. Habis hartanya di sekarang. Dan subhanallah, itu terbawa sama anak-anaknya. Semuanya serba Pak Yai. Kabeh Pak Yai. Entek dunia ini. Ya itu barokah Pak Yai. Barokah. Allah nusa'an. Allah hawla wa rahmatullahi illa billah. Sekedar kasih hadiah pada masalah ya. Tapi kalau sampai hulu berlebihan seperti itu. Tindakan yang dilarang. Iyakum wal hulu. Jadi kalian dari tindakan hulu yang seperti itu. Fa'innama ahlaka man kana qablakum al hulu. Yang menghancurkan umat sebelum kalian ialah hulu. Kalian lihat apakah benar Rasul meminta begitu. Hah? Eh sahabatku. Ya lo, Rasul kepingin mangan sarit, maksud mangane banyu ya, kurma tok ae di sarite iku. Enggak pernah begitu. Bahkan Rasul dikenal orang yang paling kondisinya seperti itu. Nah, kalaupun beliau sangat-sangat butuh cari utangan. Iya, Pak ya. Dalilnya mana cari utangan? Hah? Ketika beliau menggadaikan baju besinya, baju perangnya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok syair gandum. Bahasa saya ini golek utangan. Kebutuhannya gak ada kurang. Yes, bagaimana kia ini golek utangan. Tidak bisa dibayar oleh Rasul ketika itu sampai belum meninggal dunia. Dalam keadaan baju besinya masih tergadai di orang Yahudi. Itu namanya iffah, menjaga kehormatan diri. Itu contohnya Rasul SAW. Mana ya? Iya. Rasul jadi kiai pikir mau. Oke, Rasul itu. Mungkin caranya kayak numpak kuda-kuda, kuda Romawi, kuda Persia, kuda Mesir, kuda ini ya. Ternyata beliau cuma punya bihol. Beliau punya himar, punya unta satu, namanya Abba. Allah Insya Allah. Hada ya. Sehingga kalau sisi ngasih hadiahnya nggak diingkari. Yang kita ingkari adalah tindakan hulunya tadi yang berlebih-lebihan dalam mensikapi satu orang sampai pada tingkat mengkultuskan Pak Yai tersebut, sampai pada tingkat menuhankan Pak Yai tersebut. Ini yang tidak diperbolehkan. Masya Allah. Nah, ya. Dan juga dari asbabul wurud yang disebutkan di atas, sebagaimana yang diterangkan kemarin menunjukkan bahwasannya yang namanya wanita itu terbiasa-biasa menyimpan yang namanya rasa cemburu. Itu normal. Tamam? Ummahatul mu'minin, istri-istrinya Rasul yang mulia saja punya rasa cemburu seperti ini, apalagi perempuan-perempuan yang lain. Kalau cemburunya itu dalam batas yang biasa, yang normal, enggak ada masalah. Tapi kalau cemburunya sampai pada tingkat mencaci maki seseorang, menghinakan seseorang, itu yang dilanggar. Itu yang melanggar. Sebagaimana kejadian kemarin, ketika Zainab cemburu sampai mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha, dilarang sama Rasul. Dan beliau mengizinkan Aisyah untuk membalas tindakan Zainab tersebut. Hadzallah. Jadi paham insyaallah ya. Terus oh, jangan tuh. Satu lagi. Masalah talak. Jangan yuk. Satu ini hatam. Tak bacakan satu. Semuanya sama. Tak bacakan satu. Hadis yang ke-14. Qala akhbarana Muhammad bin Adam. Lewat. Iya. Sudah lewat di hadis yang ke-12. Satu tujuh orangnya. An Abdah. Lewat. Iya. Bin Sulaiman al-Kilabi. Hiqatul Sabdun. An Hisham. Juga lewat. Hisham bin Urwah. An Saleh bin Rafi'ah bin Hudair. Saleh ini majhul. Tidak diketahui siapa dia. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata. Uhiya ila Nabi s.a.w. Pernah diwahyukan kepada Nabi s.a.w. Beliau dikasih wahyu. Wa ana ma'ahu. Dalam keadaan saya bersama dengan beliau ketika itu. Fakuntu. Maka saya berdiri. Pergi. Fa'ajaftul baba. Baini wa bainah. Maka saya tutup pintu. Antara saya dengan Rasul SAW. Falamma ruffiha anhu. Maka tatkala beliau siuman daripadanya, dari wahyu tersebut. Ini beliau lepas dari rasa capeknya menerima wahyu. Karena sangat berat ya kan. Karena itu kan dalam riwayat beliau sampai kayak orang tertidur sampai mendengkur. Beliau siuman dari wahyu tersebut. Qala li, Rasul berkata kepada aku. Ya Aisyah. Wahai Aisyah. Inna Jibrila. Sesungguhnya malaikat Jibril. Yukri'u kisalam. Menyampaikan salam kepadamu, wahai Aisyah. Hadis ini dhaif. Dikarenakan rawi yang bernama Saleh bin Rafi'ah majhul. Yang setelahnya lagi itu yang sahih. Ala akhbarana Nuh ibn Habib. Dia siqatun sunni. Terpercaya dan ahlu sunnah dia. Langsung disebutkan dalam biografinya kata-kata sunni ahlu sunnah dia. Nah, jangan kamu kira harus zaman sekarang ini aja, zamannya para ulama dulu yang namanya Ahlus Sunnah itu. Hah? Gak tahun saya usaha ngatur semelikur toh. Hah? Zaman kian sudah ada yang namanya Sunni Ahlus Sunnah itu. Orang-orang berkenaan dengan Sunnah. Qala akhbarana Abdul Razzaq, Imam dari Yaman, Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani, orang Sun'ani yang punya kitab Musannaf Abdul Razzaq itu. Imamnya orang Yaman. Qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid. Juga imamnya orang Yaman ini. Ma'mar ini. Anil Zuhri. Dari Zuhri. Lewat Imam Zuhri ya. Muhammad bin Muslim. An Urwah. Lewat Urwah bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah. Inna Jibril yaqra'u 'alayki salam. Sesungguhnya malaikat Jibril itu mengucapkan salam kepadamu, ya Aisyah. Qultu, katanya Aisyah, wa 'alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Aisyah. Katanya Aisyah, tara wahai Rasul, engkau melihat ma la nara, sesuatu yang kami tidak bisa melihat. Jadi ini sahih. Semua rawinya terpercaya. Nah, satunya lagi. Karena sama. Yang ini, yang terakhir ini, Bukhari Muslim. Qala akhbarana Amr ibn Mansur. Qala akhbarana Al-Hakam bin Nafi'. Namanya Abu Yaman. Kunyahnya Abu Yaman. Qala akhbarana Shu'aib. Shu'aib ibn Abi Hamzah. Nama bapaknya Dinar. Shu'aib bin Dinar juga Thiqah. Anil Zuhri, dari Zuhri. Juga lewat. Qala haddathani Abu Salamah. Juga telah lewat ya, Abu Salamah ya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Putranya Abu bin Auf. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aish. Wahai Aisyah. Singkatannya Aisyah. Aish. Aish. Hadza Jibril. Ini malaikat Jibril. Wa huwa yaqra'u 'alayki salam. Dan dia mengucapkan salam untukmu. Mislahu sawa. Semisal dengan lafaz yang sama. Ini Bukhari Muslim muttafaqun 'alaih. Yang lainnya itu sama, hanya membawakan jalan-jalan yang lain saja. Indah. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah juga menjelaskan tentang keutamaan Aisyah yang tidak dimiliki oleh ummahatul mukminin yang lain kecuali Khadijah. Ah, yang betulnya Khadijah. Semuanya tidak pernah dikasih salam sama mereka Jibril kecuali Khadijah. Khadijah ada nilai lebihnya. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasul yang pertama itu diberi salam oleh Allah dan malaikat Jibril langsung dua-duanya. Ya, lebih utama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bolehnya titip salam. Ya, titip atau mengucap salam. Titip salam. Sebab di sini malaikat Jibril tidak langsung salam kepada Aisyah, tetapi disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Namanya apa ini? Namanya titip salam. Iki dalile, apalno. Nanti ada yang takon. Dalile apa kok titip salam ya niku? Mau pergi titip salam ya untuk si fulan. Di dalile iku. Titip salam ya niku. Salam dhewe. Ada dalile itu. Ada riwayat Aisyah ini muttafaqun alaih. Malaikat Jibril titip salam untuk Aisyah. Apa? Sahih riwayat. Juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah boleh titip salam untuk seorang wanita yang bukan mahramnya dengan ketentuan aman dari fitnah. Paham ya? Ini penting ini. Di sini malaikat Jibril titip salam untuk siapa ini? Aisyah bukan mahramnya. Nah itu bila aman dari yang namanya fitnah. Ini aman dari fitnah. Enggak ada fitnah sama sekali di sini. Gitu. Mudah ya? Ya ya. Nah, kalau kemudian titip salamnya kepada teman putrinya itu. Wah urusan ini. Ketemu adik lanangnya. Titip salam ya. Oke mbak Yumi itu. Wah, ini itu gayane ya, fitnah besar. Yang titip salam itu Joko, sing titipi. Sik. Sik gadis, ada fitnah. yang besar. Kalau demikian, maka tidak diperbolehkan dikarenakan fitnah tadi. Hukum asalnya boleh, tapi berhubung ada fitnah di sana, maka tidak boleh. Dalam rangka untuk meninggalkan fitnah yang ada. Betul ya? Sehingga kalau Anda titip salam kepada laki-laki, diperbolehkan. Perempuan dengan perempuan juga diperbolehkan. Betul ini ya? Juga dalam riwayat ini, khawatirlah azakumullah, ketika orang itu dititipi salam dan menyampaikan kepada orang lain tersebut, salam itu dijawab. Menjawab salam titipannya orang. Dijawab, sebagaimana menjawab salam yang biasanya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Dengan riwayat yang seperti ini, yang kita baca ini. Juga dalam riwayat ini, khairuddin azakumullah menunjukkan Rasulullah alaihi wa alihi wasallam itu mengetahui sesuatu yang tidak dilihat oleh matanya orang. Dan itu khusus untuk Rasul saja. Diberi kemampuan oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana maksudnya Aisyah, tara ma la nara. Wahai Rasul, engkau itu melihat sesuatu yang kami tidak bisa melihat. Rasul melihat Jibril. Aisyah, Nabisa. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Nah, sehingga ini menunjukkan ya, ikhwan, bahwa Aisyah sangat percaya kepada Rasul, tidak menusakan Rasul. Padahal yang menyampaikan salam mereka Jibril. Dibenarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan yang terakhir ialah hadis ini menunjukkan boleh memanggil orang dengan singkatan namanya. Paham ini? Orang namanya Aisyah dipanggil ya Aish, itu boleh. Itu diperboleh. Paham ya? Dengar lagi. Panjang lagi. Ya Abdul. Seorang namanya Ja'far. Ya Ja'far. Ya Ja'far. Itu orang Arab. Ada bedanya. Secara ilmu nahwu ada bedanya. Kalau orang Indonesia dipanggil ujungnya atau awalnya. Ja'far panggil Par. Gitu. Muhammad Muh. Kata Mat. Muhammad Tunjul Dun. Muhammad Tunjul Din. Dipanggil Abdul. Abdul. Nah, ada. Ini semuanya tidak ada masalah. Hah? Ya, Afif. Pasti Pak Adi di awal mana Pak? Pak Ab gitu, gak cocok Pak. Yang mana saya Ab? Mas, gak cocok Didi. Gak cocok Didi. Ini diperbolehkan. Untuk bahasa Arab ada kaidah khusus. Untuk Om Jawa juga ada kaidah khusus. Allahu'alam. Sebab yang penting tidak sampai menjadikan jelek panggilan tersebut. Ada ya Aish. Ya Aish. Itu biasa. Di kalangan Arab biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai bab yang ketiga. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Masuk pada bab yang keempat. Babul ghirah. Bab yang berjudul cemburu. Masya Allah. Kalian sebelumnya kan. Seorang laki-laki mencintai sebagian istrinya lebih daripada yang lain. Dibawakan panjang riwayat sama Nasa'i. Sekarang bab yang keempat. Pembahasannya masalahnya ialah al-ghirah. Cemburu. Judulnya kayak gitu. Cemburu. Insyaallah dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Nanti akan dibawakan bagaimana kehidupan keluarganya Rasulullah SAW. Tentang kecemburuan yang ada. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa taufiqih. Sambil kita ambil faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat yang dibawakan. sehingga pembahasannya tidak melulu cemburu. Tapi ada faedah lain yang bisa kita ambil insyaallah taala. Wallahu taala alam. Salat, ada yang mau tanya? Nasihati perempuan. Bukan mahramnya. Itu semua kembalinya kepada maslahat dan kemaksadannya. Mengandung fitnah atau tidak. Teman, secara kenyataan yang terjadi penuh dengan fitnah. Paham ya? Artinya, ya ukti, gini. Awalnya kamu sirsi hatimu, nasihati itu apa-apa. Dijawab sama dia. Dibalas lagi sama kamu, terus. Balas-balasan. Akhirnya apa? Tumbuh sesuatu dalam hati kamu. Yang enggak tahu apa itu. Perasaan berdebar-debar. Apa itu? Enggak ngerti ya. Apalagi langsung pakai telepon. Hanya. Ngobrol dengan yang kono. Itu dikembalikan kepada sisi kemadharatan dan kemaslahatannya. Kalau aman dari fitnah, hukum artinya tidak apa-apa. Terus kalau kadang fitnah, maka tidak boleh. Mana ya? Kadang ditanyakan, kenapa kok harus yang satu itu? Gitu. Kenapa yang lain tidak? Nah, itu tadi. Ya, diupayakan yang lewat yang bagus lah. Soalnya belum resmi. Jangan lewat yang lain lah. Entah dengan lewat apa atau apa. Lewat orang lain lah. Biarkan yang lainnya itu yang menyampaikan. Terus hati saja. Dijodohkan itu belum tentu tadi loh. Namanya belum akad. Perasaan ini dijodohkan setahu diri. Hati-hati, perlu hati. Gimana Pak? Gimana Pak? Kurang apa? Iya, kenapa? Untuk keutamanya Aisyah tetap sebagaimana yang kita baca tadi. Dan juga keterangan riwayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamanya Aisyah radhiyallahu taala. Adapun peristiwa itu disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku sejarah mereka. Pertempuran yang terjadi dengan peristiwa Waqa'atul Jamal, perang Jamal itu terjadi tanpa kesengajaan. Tidak diinginkan oleh pihaknya Ali bin Abi Thalib, juga tidak diinginkan oleh pihaknya Aisyah radhiyallahu taala. Yang bermain itu arus bawah. Apa ya? Yang bermain itu arus bawah. Arus bawah ini lebih banyak dimainkan oleh orang-orang Khawarij ketika itu. Tamar sengaja. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan dalam bukunya Al-Qa'idul Hadis Syarah Ikhtisar Ulum Al-Hadis, dia mengatakan min ghairi qasdin, terjadi tanpa kesengajaan. Begitu saja. Tahu-tahu terjadi begitu saja. Tadi sini posisi yang benar, posisinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebab beliau sebagai seorang khalifah yang benar. Tentu bukan pemberontakan. Sebab Aisyah datang bukan dalam rangka untuk perang. Aisyah datang dalam rangka untuk mengadakan musyawarah dengan Ali bin Abi Thalib terkait dengan terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Sepulang dari sana, nah arus bawah Khawarij ini yang bermain tanpa kesengajaan. Begitu Pak ya, sehingga yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Dan di antara nasihatnya para ulama, tab-tab yang seperti ini, yang menyangkut tentang masalah kehormatan para sahabat, itu dipetieskan. Tidak boleh disinggung-singgung. Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita dari mereka, maka kita berdoa semoga Allah menyelamatkan lesan-lesan kita dari mereka. Kita hanya menyebutkan kebaikan untuk mereka, mendoakan rahmat dan keridhaan untuk mereka semua. Mereka adalah generasi yang terbaik umat ini. Yang terjadi dengan tanpa kesengajaan. Spontanitas terjadi. Permainan arus bawah yang sangat deras. Harusnya dinasihatkan untuk para khatib-khatib, para mubalig-mubalig yang menyampaikan bab yang seperti ini, memberikan peringatan pada kaum muslimin. keutamanya para sahabat, sehingga nggak dibiarkan berkembang begitu. Jadi tadi itu nanti bisa memunculkan opini-opini yang nggak bagus dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Yang lain? Bos ngantuk. Jam 9:30, Pak. Tapi kita biar, Pak. Jam 9:30. Kelas? Mafhum insya Allah ya? Difahami insya Allah ya? Mafhumun insya Allah. Kalau faham, ya cukup sekian saja. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.